Ya Nabi. Apa hubungan kamu berselawat dengan nasibmu? Apa menggo seneng-seneng kaya wong nyanyi apa kuwi ana hubungane karo nasibmu sok-sok ning akhirat? Nek selawatan ku berarti kuwe nduduke nang Gusti Allah, nek kuwe tresno Kanjeng Nabi. Nek jenengan tresno Kanjeng Nabi, Gusti Allah ora tega ora ngabulke keinginanmu. Angger keinginanmu ora sing aneh-aneh. Jadi itu semacam kolusi antara Allah, Rasulullah dan kita, dan yang punya jatah atau hak untuk menolong kita itu hanya Nabi Muhammad SAW. Mekanismenya tidak pakai proposal, tidak pakai hukum. Proposalnya adalah dengan pernyataan cinta. Anda sholawatan berarti Anda mencintai Muhammad. Kalau Anda mencintai Muhammad, maka Allah mengabulkan doamu. Sebenarnya sederhana itu. Jawab nek jenengan dhewe sing ngadep Gusti Allah iki mung di sopo kowe iki kan gitu. Saya ngadep Allah gitu ya ndak payu saya opo aku mengen. Ning mergo kene nggawa Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita menjadi didaftar dalam kabulnya Allah terhadap doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.